aku raporo selingkuh ambi. Moratun songori narong orang ketiga ini jujur hori hungatai asa huwotola osi. Sahu botola o si.